Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla. Wa anta taj'alul hazna sahlan idha syi'ta. Allahumma faqihna fi dinik wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna al-ikhlasa fil qawli wal 'amal wa zidna 'ilman wa 'amalan ya arhamar rahimin. Taib nuwasil fi qira'ati syarah al-Kafrawi 'ala matan al-Ajurramiyah li Syekh Hasan al-Kafrawi rahimahullahu ta'ala al-mutawaffa sanat 200 wa 1000 min al-Hijrati an-Nabawiyah. Terakhir ada pembahasan yang kita skip kemarin berkenaan dengan as-sukun. 6. Qala Ibnu Al-Jarram rahimahullahu taala fa amma as-sukunu fa yakunu alamatan lil jazmi fil fi'lil mudhari' as-sahih al-akhir. Adapun sukun dia menjadi tanda jazm pada fi'il mudhari' sahih akhir. Taib, kata Al-Kafrawi rahimahullahu taala wa irabuhu zahirun mimma marra. I'rab kalimat ini fa amma sukunu fatakunu fayakunu alamatan lil jazmi fil fi'lil mudhari' as-sahihil akhiri. Kata beliau i'rabnya zahir sebagaimana sudah berlalu. Namun pada kata al-akhir di sini ada tambahan pembahasan yang kita skip pada pertemuan sebelumnya. As-sahihil akhiri di sini bisa dibaca dengan tiga bacaan. Bisa dibaca al-akhiri, as-sahihil akhiri, bisa dibaca as-sahihil akhiru, dan bisa dibaca as-sahihil akhirah. Bisa dibaca as-sahihil akhiri, bisa dibaca as-sahihi al-akhiru, dan bisa dibaca as-sahihil akhirah. Nah, disebutkan di sini oleh beliau rahimahullah wa yajuzu fil akhiri al-jarru bil idhafati ila sahih. Al-akhir bisa dimajrur ya, dikarenakan dia merupakan mudaf ilaihi dari apa? Dari as-sahih, yakni sahih mudaf kepadanya. As-sahih mudaf kepadanya. Iya, as-sahih di sini perlu diketahui ia merupakan sifatul musyabbaha. Sifatul musyabbaha. Nah, sifatul musyabbaha ini hakikatnya sama seperti isim fa'il, sama seperti isim fa'il. Cuman bedanya kalau isim fa'il atau sifatul musyabbaha itu diambil dari fi'il-fi'il yang lazim. Yani fi'il-fi'il yang sifatnya, yang maknanya lazim, ya, ketika dirubah menjadi isim fa'il, ya, maka dia dinamakan sifatul musyabbaha. Dinamakan apa? Sifatul musyabbaha karena sifat tersebut mulazim dengan dirinya. Ya, sifat tersebut mulazim dengan dirinya. Maka sifatul musyabbaha itu yadullu ala subut, yani subutnya sifat tersebut, ya, pada orang tersebut. 6. Sementara isim fa'il itu menunjukkan at-tajaddud. Menunjukkan apa? Tajaddud. Terperbaharui. Ya. Maka isim fa'il itu dibentuk dari isim-isim atau dari fi'il-fi'il yang muta'addi. Sementara fi'il-fi'il yang lazim, ya, isim fa'ilnya merupakan sifatul musyabbaha. Ini pembahasannya di ilmu sharaf. Pembahasannya di ilmu sharaf. Nah, sifatul musyabbaha itu, asalnya sifatul musyabbaha ini yang menjadi i'rab yang paling aula dan yang paling standar pada sifatul musyabbaha, bahwa ma'mulnya sifatul musyabbaha, karena sifatul musyabbaha juga termasuk isim-isim yang beramal amalan fi'il, ya, sama seperti isim fa'il. Makanya dikatakan sifatul musyabbaha, yakni sifat yang musyabbaha bismil fa'il, ya, sifat yang diserupakan dengan isim-isim fa'il, sifat yang diserupakan dengan isim fa'il. 6. Taib, kalau ada yang kurang bagus jaringannya di YouTube juga ya, kita live di YouTube juga. 6. Jadi dikatakan sifatul musyabbaha karena dia sifat yang diserupakan dengan isim fa'il. Ya. Diserupakan dengan isim fa'il, di mana dalam hal ini sebagaimana isim fa'il itu beramal amalan fi'il, maka demikian pula sifatul musyabbaha juga beramal amalan fi'il. Demikian pula sifatul musyabbaha juga beramal dengan amalan apa? Amalan fi'il. Nah, ma'mul dari sifatul musyabbaha, sifatul musyabbah. Ma'mulnya ini ada beberapa irob, ini yang disebutkan di sini. Bahwa ma'mulnya sifatul musyabbah itu secara umum bisa majrur, dan ini yang asal, bisa juga marfu, dan bisa juga mansub. Bisa juga mansub. Nah, taip saya enggak la ba'sa bihi, enggak apa-apa kita jelaskan secara detail di sini, karena dibutuhkan atau disinggung di sini oleh Al-Kafrawi rahimahullah. Jadi sifatul musyabbah itu ada dua keadaan. Secara umum sifatul musyabbah itu ada dua keadaan. Ya, ingat sifatul musyabbah, dikatakan sifatul musyabbah maknanya sifat yang musyabbah bismil fa'il. Dia sifat yang diserupakan dengan isim fa'il. Yani sebagaimana isim fa'il itu beramal amalan fi'il, maka sifatul musyabbah juga beramal amalan fi'il. Ya. Sifatul musyabbah juga beramal amalan fi'il. Nah, kalau misalnya isim fa'il dikatakan misalnya Muhammadun dharibun amron. Muhammadun dharibun amron. Maka amron di sini adalah maf'ul bihi dari apa? Dharib. Ya, karena dharib adalah isim fa'il yang beramal amalan fi'il. Fa'ilnya adalah domir mustatir huwa di dalam dharib, kan begitu. Mustatir jawazan takdiruhu huwa. Ya. Zaidun dharibun amra. Amron maf'ul bihi. Ya, maka amron di sini ya, dan juga domir huwa di dalam dharib, dia adalah apa namanya? Ma'mul dari isim fa'il dharib. Isim fa'il dharib. Nah, sama seperti di sini, sifatul musyabbah, tatkala dia seperti isim fa'il, dia juga ada juga ma'mulnya. Ada juga ma'mulnya. Ya, yaitu ada fa'il dan ada apa? Ada maf'ul bih. Ada maf'ul bih. Cuman secara umum kondisi ma'mul setelah kondisi ma'mulnya sifatul musyabbah ini secara umum bisa dibagi menjadi dua keadaan besar. Yang pertama, kalau sifatul musyabbahnya tidak pakai alif lam, ya, tidak pakai alif lam, maka ma'mulnya sifatul musyabbah bisa dijer sebagai mudafun ilaih bagi sifatul musyabbah, bisa dirofa sebagai fa'il dari sifatul musyabbah, dan bisa dinasab sebagai, akan disebutkan di sini, sebagai apa namanya, musyabbah apa, dimansub sebagai apa, tashbih dengan maf'ul bihi. Ya, musyabbahun bi al-maf'ul bihi. Itu kalau alif lamnya, kalau sifatul musyabbahnya tidak pakai alif lam. Adapun kalau sifatul musyabbahnya pakai alif lam, maka ma'mulnya hanya bisa dua keadaan, marfu sebagai fa'il dan mansub sebagai musyabbahan bi al-maf'ul bihi. Nah, ini perlu difahami dulu. Jadi saya ulangi, sifatul musyabbah, untuk detailnya sifatul musyabbah saya tidak paparkan di sini, di pembahasan di sorof ya, detail sifatul musyabbah, bagaimana cara membentuk sifatul musyabbah, ya, apa itu sifatul musyabbah, ini detailnya di sorof, saya gambarkan secara umum tadi, bahwa sifatul musyabbah adalah isim fa'il, asalnya adalah, wazannya adalah wazan isim fa'il, tapi dia terambil dari fi'il-fi'il yang lazim, bukan dari fi'il-fi'il yang muta'addi. Karena itulah sifatul musyabbah yadullu ala subut wal luzum, berbeda dengan isim fa'il yang yadullu ala tajaddud, ya, al-hudus wa tajaddud. Nah, kita kembali sifatul musyabbah, kita tidak bahas isim fa'il karena ini pembahasan sifatul musyabbah. Nah, sifatul musyabbah ini ada dua keadaan, ya, apakah dia pakai alif lam atau tidak pakai alif lam. Kalau sifatul musyabbahnya tidak pakai alif lam, maka ma'mulnya, yakni isim setelahnya, bisa dibaca tiga, apa, dengan tiga irob. Bisa diirob dengan tiga irob. Majrur, marfu, dan mansub. Ya. Tapi kalau dia pakai alif lam, maka ma'mulnya hanya bisa marfu dan mansub. Tidak bisa majrur. Jelas ya? Nah, ini kalau sudah difahami di sini, kita baca apa yang disebutkan oleh Al-Kafrawi rahimahullahu ta'ala. Kata beliau, وَيَجُزُ فِي الْأَخِرْ الْجَرْ. Pada kalimat as-sahih al-akhiri, di sini al-akhiri bisa dijer bil idhafati ila as-sahih. Yani maksudnya karena dia mudhaf ilaihi kepada as-sahih. Nah, di sini akan muncul pertanyaan yang kita sebutkan tadi. Dikatakan di sini ma'mulnya, perhatikan fokusnya ke kata as-sahih. As-sahih ini adalah sifatul musyabbah. Sifatul musyabbah bukan isim fa'il. Dia sifatul musyabbah as-sahih di sini. Jelas ya, dia sifatul musyabbah dari as-sahih. Dan di sini dia pakai alif lam as-sahihi. Maka seharusnya berdasarkan kaidah yang kita sebutkan tadi, ketika sifatul musyabbahnya pakai alif lam, maka ma'mulnya hanya bisa marfu dan mansub. Tapi kenapa di sini beliau mengatakan boleh dijer dengan apa? Dia mudhof kepada, mudhof ilaihi kepada apa? As-sahih. Padahal as-sahihnya pakai alif lam. Ya, dijelaskan oleh para ulama bahwasanya alif lam pada kata al-akhir, Alif lam pada kata al-akhir itu merupakan naib dari domir hu di akhirnya. Asal kalimatnya fil fi'lil mudhari as-sahihil wa as-sahihi akhiruhu. As-sahihi akhiruhu itu asalnya. Nah, kemudian akhiruhu, domirhu pada kata akhiruhu, ya, domirhu pada kata akhiruhu itu diganti dengan alif lam menjadi as-sahihil akhir. As-sahihil akhiru. Gitu asalnya, as-sahihil akhiru. Ya. Kemudian alif lam atau as-sahih asalnya as-sahih, ya, yang asalnya dia mudhaf, kemudian al-akhiri mudhafun ilaihi, ya. Tatkala mudhaf ilaihinya itu ditambahkan alif lam. Ya, ditambahkan apa? Alif lam. Jadi perhatikan asal kalimatnya alif lam pada as-sahih tidak ada. Fil fi'lil mudhari sahihi akhirihi. Itu asal kalimatnya. Sahihi akhirihi. Nah, sahihi akhirihi. Hi, ya, akhirihi, akhiri di sini sebagai mudhaf ilaihi dari sahihi. Nah, ini kita mau menjelaskan jenis i'rab yang pertama. Akhiri kenapa dibaca, bisa dibaca jer? As-sahihil akhiri. Kenapa akhiri di jer? Asalnya adalah asal kalimatnya fil fi'lil mudhari'i sahihi akhirihi. Itu asal kalimatnya. Sahihi akhirihi. Kemudian akhirihi, domirhi pada kata akhirihi itu diganti dengan apa? Dihilangkan dan diganti dengan alif lam. Jadinya sahihil akhiri. Cuman karena mudhaf ilaihinya dikasih alif lam, maka sahihnya juga dikasih alif lam. Ya, dikasih apa? Tambahan alif lam. Dan ini ala madhab kufin. Ala madhab al-kufin. Jelas ya? Sehingga jadilah as-sahihil akhiri. Maka as-sahihi mudhaf. Kenapa mudhaf pakai alif lam? Mudhaf dikasih dipakaikan alif lam karena mudhaf ilaihnya di sini dikasihkan alif lam sebagai pengganti dari apa? Pengganti dari hi. Nah, maka i'rabnya as-sahih di sini, ya, as-sahih dia sebagai mudhaf. Al-akhiri majrur sebagai mudhafun ilaihi kepada apa? As-sahih. Ini i'rab yang pertama. Kata beliau wa yuzu fil akhiri al-jarru bil idafati ila as-sahih. Yani bi idafati as-sahih ilaihi maksudnya. Ini ibaratnya agak apa namanya kurang tepat ya, bukan apa namanya akhir mudhaf kepada as-sahih, tapi as-sahih yang mudhaf kepada apa? Mudhaf kepada al-akhir. Maka ini i'rab yang pertama, boleh dijer. Al-akhiri dijer. Apa i'rabnya kalau dia dijer? Mudhafun ilaihi dari as-sahih, yang mana as-sahih ini mudhaf. Kenapa mudhaf pakai alif lam? Kita katakan karena al-akhiri tadi asalnya akhirihi, domirnya dihilangkan diganti al, maka al juga dipasang di depan mudhaf tersebut. Ini diperbolehkan dalam mazhab kufiin. Diperbolehkan dalam mazhab al-kufiin yang merupakan mazhabnya Ibnu Ajram rahimahullahu taala. Kemudian i'rab yang kedua pada kata akhir wa yajuzu fihi ar-raf'u ala kaunihi fa'ilan bis-sahih. Jadi bisa dibaca fil fi'lil mudhari' as-sahihil akhiru marfu. Kalau marfu sebagai apa? Ya jelas. Karena sifatul musyambah beramal amalan fi'il, maka ketika dibaca al-akhiru, maka dia fa'il. Fa'il dari kata as-sohi. Jadi i'rabnya as-sohi di sini, dia ismul fa'il, ya, dia ismul fa'il. Kemudian apa? Al-akhiru fa'il. Al-akhiru fa'il. As-sohi ismul, sifatul musyambah, ya'malu amal al-fi'il, yarfa'ul fa'il, wa yansibu al-maf'ul. Wal-akhiru fa'ilun marfu'. Itu kalau dibaca, as-sohihil akhiru. Dia sebagai fa'il. Kemudian wa yajuzu fihi an-nasbu ala kaunihi mansuban bis-sahihi ala tashbihi bil maf'ul bihi. Dan bisa juga dibaca as-sahihil akhira. As-sahihil akhira. As-sahihi sifatul musyabbah sama, tapi untuk fa'ilnya bukan di akhiru, tapi domir mustatir di dalam sahih. Sama kalau dikatakan tadi Zaidun dharibun amron. Dharibun fa'ilnya adalah huwa di dalam dharib. Maka demikian pula di sini as-sahihil akhira. As-sahihi sifatul musyabbah, ya, dia beramal amalan fi'il wa fa'iluhu dhamirun mustatir. Dhamirun mustatirun fihi jawaz takdiruhu huwa, terdapat di dalam apa? Sahih. Wal akhira maf'ul bihi. Al akhira maf'ul bihi. Tapi dibahasakan di sini oleh beliau rahimahullah wa yajuzu fihi an-nasbu ala kaunihi mansuban bis-sahih ala tashbih bil maf'ul bihi. Beliau tidak mengatakan mansub sebagai maf'ul bihi, tapi mansub karena apa? Karena dia musyabbah dengan maf'ul bihi. Ya, musyabbah dengan maf'ul bihi. Apa maksudnya musyabbah dengan maf'ul bihi? Yani dia bukan maf'ul bihi. Dia bukan maful bihi. Kenapa bukan maful bihi? Karena sifatul musyabbah itu terambil dari fi'il lazim. Dan fi'il lazim tidak ada maful bihinya. Jelas sampai sini? Ya. Fi'il lazim tidak ada maful bihinya. Sifatul musyabbah itu dibentuk dari fi'il-fi'il lazim. Maka ketika sifatul musyabbah mansub sesuatu, itu bukan maful bihinya. Tapi dikatakan musyabbahan bil maful. Diserupakan dengan maful bihi yang ada pada isim fa'il. Seperti pada kalimat tadi. Dhara'a zaidun dharibun amron. Amron maful bihi. Kenapa? Karena dharibun ini adalah isim fa'il yang diambil dari fi'il mutaddi. Berbeda dengan sifatul musyabbah, dia diambil dari fi'il lazim. Dia terambil dari apa? Dari fi'il lazim, sehingga dia tidak punya maf'ul bihi. Cuman mansubnya dikatakan musyabbahan bil maf'ul bihi. Ini maksud dari kalimat ini. Jelas ya? Kata beliau, وَيَجُزُ فِيهِ النَّسْبُ عَلَى كَوْنِهِ مَنْسُوبًا بِالصَّحِي. Yani mansub ya, oleh amil as-sahih. Yang dia beramal amalan fi'il. Kenapa dia mansub? Ala tashbihi bil maf'ul bihi. Karena menyerupai maf'ul bihi. Yani menyerupai maf'ul bihi pada isim fa'il. Ya. Berhubung apa namanya? Sifatul musyabbahat, musyabbahat tidak ada maf'ul bihi, tapi dikatakan musyabbahan bil maf'ul bihi. Likauni sahihu sifatun musyabbahah. Ya, kenapa dikatakan musyabbahan bil maf'ul bihi? Karena as-sahih di sini adalah sifatul musyabbahah, yakni musyabbah bismil fa'il. Dia diserupakan dengan isim fa'il. Bedanya kalau isim fa'il terambil dari fi'il yang mutaaddi, dibentuk dari fi'il mutaaddi yang jelas yang jelas memiliki maf'ul bihi, sementara sifatul musyabbah dia dibentuk dari fi'il lazim yang asalnya tidak punya maf'ul bihi. Maka ketika ada isim mansub, maka ketika ma'mul dari sifatul musyabbah dimansub, maka dia mansub bukan sebagai maf'ul bihi, tapi musyabbahun bi maf'ul bihi. Jelas ya? Ini yang kita skip kemarin, penjelasan berkenaan dengan i'rab dari ma'mulnya sifatul musyabbah. I'rab dari ma'mulnya sifatul musyabbah. Jelas ya? Baik, sekarang kita lanjut ke pembahasan terakhir. Qala rahimahullahu ta'ala faslun. Ini masuk ke faslun mu'rabat. Faslun al-mu'rabat. Kata beliau faslun. Wa i'rabuhu ma marra fi babil i'rab. Faraji'hu. I'rabnya faslun sudah berlalu pada babul i'rab. Ya. Sudah berlalu di babul i'rab bahwa faslun bisa di'rab dengan tiga i'rab. Bisa dibaca marfu, bisa dirafa, bisa dinasab, dan bisa dijer. Ya. Kalau dirafa, ya, dia adalah khobar dari apa? Dari mubtada' mahdzuf, takdirnya hadza faslun. Hadza faslun. Bisa dirafa sebagai khobar dari apa? Mubtada' mahdzuf. Atau sebaliknya mubtada' dari khobar yang mahdzuf. Kemudian i'rab yang kedua, dia bisa di nasab, takdirnya ikra faslan, fasla kaza wa kaza. Nah, i'rab yang ketiga bisa dijer, takdirnya ikra fi fasli, ya, ikra fi fasli. Jelas sampai sini, ini tiga keadaan untuk i'rab fasl. Tapi kata beliau, lakinna nasbahuna ba'id. Tapi untuk di i'rab nasab di sini, ini tidak mungkin. Jadi di sini untuk faslun pada kalimat faslun al-mu'rabat cuma bisa dua keadaan. Hanya bisa di rafa sama di jer. Ima dibaca faslun al-mu'rabat atau faslin al-mu'rabat. Faslun al-mu'rabat atau faslin al-mu'rabat. Tidak mungkin dibaca faslan. Kenapa? Li mukhalafatihi li rasmil mansub. Karena berbeda dengan cara penulisan isim yang mansub. Kenapa? Karena faslun seandainya dia dimansub, cara menulisnya, idh lau nusiba la rusimal alifi ba'dalam. Karena seandainya dia mansub, maka tentu ditambahkan alif di setelah lam. Dibaca faslan, gitu ya. Faslan, lam, alif. Ya, petunjuk bahwa itu mansub. Tatkala di matan cuma disebut faslun, tidak ada alif, berarti di sini tidak mungkin dibaca faslan. Ya, ini maksud dari kalimat beliau rahimahullah. Yani, asalnya faslun, misalnya disebutkan setelah faslu apa, fasal ini, fasal ini. Ketika dia bersambung dengan kalimat yang lain, dia mudhaf dari kalimat yang lain, misalnya faslur riba, tentang bab riba, fasal hukmur riba, atau fasal ahkamur riba. Maka fasal di sini bisa tiga keadaan, marfu, mansub, majrur, dengan takdir yang kita sebutkan tadi. Tapi ketika di sini dia qat'u anil idofa, terputus dari idofa, berarti dia harus bertanwin. Nah, ketika bertanwin, kita akan lihat apakah ada alif setelahnya, setelah huruf terakhirnya atau tidak. Karena kalau dia mansub, seharusnya dibaca faslan al-mu'rabat. Tatkala tidak ada alif, maka di sini tidak memungkinkan dia di i'rab nasab. Cuma dua kemungkinan, rofa ataupun jer. Dibaca faslun al-mu'rabat atau faslin al-mu'rabat. Jelas ya? Wa baqiyatul awjihu awjuhi zahirah. Adapun i'rab yang lain, yakni i'rab nas rofa dan jernya jelas sudah berlalu cara mengi'rabnya. Qala rahimahullah wal faslu lughatan al-hajizu baina syai'ain. Al-fasl secara bahasa bermakna pemisah antara dua hal. Yani sekat. Al-fasl bermakna sekat. Iya. Yang asalnya umum, yang asalnya semuanya luas, ketika ada fasl maka tersekat-sekat, menjadi terbatasi. Menjadi apa? Terbatas. Yang tadinya umum menjadi terbatas. Wastilahan, ya makanya kelas dikatakan fasl. Ya, kelas-kelas ini dikatakan apa? Fasl karena terpisah oleh dinding. Kalau dindingnya hilang maka itu satu ruangan semuanya. Jelas ya? Nah, adapun secara istilah al-fasl kata beliau wastilahan ismun li jumlatin minal ilmi mustamilatin ala masaila ghaliban. Adapun secara istilah fasl adalah nama untuk sejumlah ilmu, ya sejumlah pengetahuan yang berisi beberapa masail, yang biasanya berisi beberapa masail. Baik, atau sebagian ulama mendefinisikan al-fasl adalah apa? Fasl adalah ismun li ta'ifatin minal masail al-mushtaraka fil hukum. Ya, ismun li ta'ifatin minal masail al-mushtaraka fil hukum. Ya, fasl adalah nama ismun li ta'ifatin untuk sekumpulan masail, sekumpulan permasalahan, sekumpulan pembahasan. Ya, al-mushtarakah fil hukum, yang mana masalah ini memiliki satu kesamaan dalam hukum. Itu apa namanya al-fasl. Kalau dikatakan faslun al-mu'rabat, berarti poin-poin yang akan disebutkan di dalamnya ini memiliki satu kesamaan hukum, yakni dalam masalah semuanya terkena i'rab. Ya, semuanya terkena i'rab. Wal-mu'rabat itu bentuk jamak dari kata mu'rab, dan mu'rab adalah kalimah yang terkena i'rab. Kalimah yang terkena i'rab dalam hal ini isim dan fi'il mudhari. Isim dan fi'il mudhari. Qala rahimahullahu ta'ala al-mu'rabat i'rabnya mubtada'un marfu'un bi dhammatin dhahirah fi akhirih. So, kita bacakan dulu kalamnya Ibn Al-Jiram biar jelas. Faslun al-mu'rabatu qisman. Qismun yu'rabu bil harakat wa qismun yu'rabu bil huruf. Kata Ibn Al-Jiram rahimahullah, fasl al-mu'rabat ada dua. Ada dua jenis. Satu jenis ya yang diirob dengan harokat dan jenis yang lain diirob dengan al-huruf. Nah, apa irob kalimat ini? Kata beliau al-mu'rabatu mubtada'un marfu'un bidhammatin zahiratin fi akhirih. Qisman khabarun marfu'un bil mubtada'. Qisman khabarun marfu'un bil mubtada'. Wa alamatu raf'ihi al-alifu niyabatan 'anil dhamma li'annahu musanna. Jelas ya? Qisman khabar dari mubtada ya wa alamatu raf'ihi al-alif li'annahu musanna wa an-nunu 'iwadun 'anit tanwini fil ismil mufrad. Taib, ini jelas i'rabnya al-mu'rabat qisman mubtada khabar. Nah, tapi di sini ada iskal. Kata beliau wa qad yushkilu hadha bi anna al-mu'rabati jam'un wa qisman musanna wa la yukhbaru bil musanna 'anil jama'. Kata beliau di sini ada iskal. Mu'rabat qisman, mubtada khabar. Al-mu'rabat jama', dia jama' muannas salim. Sementara qisman musanna. Sementara aturannya tidak boleh musanna atau musanna tidak digunakan untuk mengkhabarkan apa? Sesuatu yang jama'. Yani kalau mubtada'nya jama', ya khabarnya juga harus jama' sebagaimana yang ma'ruf dalam hukum-hukum mubtada' khabar. Kan begitu. Mufrad-mufrad, musanna-musanna, jama'-jama' secara umum. Kan aturan mubtada'nya seperti itu, mubtada' khabar. Nah, di sini masalahnya yang menjadi mubtada' adalah jama', sementara khabarnya adalah musanna. Ini tidak benar kata beliau. Ada iskal di sini. Kok bisa isim jama' di apa namanya khabarnya adalah apa? Musanna. Nah, apa jawabannya kata beliau wa ujiba bi anna al fil mu'rabat lil jinsi fa yabtulu ma'nal jam'iyyati. Nah, ada dua jawaban di sini dikemukakan oleh Al-Kafrawi rahimahullah. Jawaban yang pertama, bahwa alif lam pada kata al-mu'rabat, di sini alif lam lil jinsi, yakni listigrakil jinsi. Ya. Maka faya butulu ma'nal jam'iyah, maka batallah makna jama' yang dimaksud di sini. Batallah makna jama'. Ya, yakni jenis mu'rab itu ada dua. Jenis mu'rab ada dua. Nah, maka bukan jamak di sini. Tapi alif lamnya di apa namanya? Alif lamnya adalah alif lam lil jinsi. Sehingga makna jinsul mu'rab itu qisman. Jenisnya mu'rab itu ada dua. Jelas ya? Ini jawaban yang pertama. Ya. Sehingga tidak benar kalau dikatakan musanna mengabarkan apa? Mengabarkan al-jama'. Ya, musanna mengabarkan al-jama'. Kenapa? Karena alif lam di sini lil jinsi. Sehingga takdir kalimatnya adalah jinsul mu'rab. Jinsul mu'rab apa? Isman. Jawaban yang kedua, au anna qismani ala hadfi mudhaf. Jawaban yang kedua, qisman di sini asalnya mudhaf ilaihi, yang dihilangkan mudhafnya. Wa taqdir dzu qismain. Takdirnya al-mu'rabatu dzu qismain. Dzu qismain. Fa hudhifal mudhafu wa uqimal mudhafu ilaihi maqamahu. Maka kata dzu yang asalnya mudhaf dia dihilangkan. Lantas mudhafun ilaihi qismain yang asalnya majrur ditempatkan di posisi mudhaf. Farutafa artifa'ahu. Maka dia pun dari qismain berubah menjadi qisman. Menjadi marfu. Fayakunul khabaru fil haqiqati al mudhaf al mahzuf. Sehingga khabar hakikatnya adalah zu. Ya, mudhaf yang dihilangkan. Taib. Dengan demikian tidak ada iskal dalam masalah kenapa bisa qisman musanna mengabarkan al-jama. Itu enggak dibenarkan. Ya, bagaimana caranya musanna mengabarkan jamak, jamak terus dikabarkan dengan musanna, nggak bisa. Maka jawabannya dengan dua jawaban yang disebut, salah satu dari dua jawaban yang disebutkan oleh Al-Kafrawi rahimahullahu taala. Imma alnya di situ lil jinsi, ya lil jinsi, ataukah imma qisman di sini adalah mudhof ilaihi dari mudhof yang mahdzuf takdiruhu zu, zu qisman, yani al-murabat zu qisman. Taib, qala rahimahullahu taala. Qismun badalun min qisman. Kalimat berikutnya qismun. Apa i'rabnya qismun? Badal min qisman. Wa badalul marfu'i marfu'un bidhammah. Yu'rabu fi'lun mudhari'un mabniyun lil majhul wa huwa marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu adh-dhahirah. Wa na'ibul fa'il, na'ibul fa'il karena dia yu'rabu dhamirun mustatirun fihi jawazan taqdiruhu huwa ya'udu ala qism. Bil harakat jarun wa majrurun muta'alliqun bi yu'rabu, yani yu'rabu bil harakat. Wa qismun, qismun yang kedua ma'tufun ala qism al-awwal marfu'un bi dhammah. Yu'rabu bil huruf i'rabuhu mislu qablahu. Sementara kalimat yu'rabu bil huruf i'rabnya sama persis dengan apa? Yu'rabu bil bil harakat. Yani yang dimaksudkan oleh Ibnu al-Ajram rahimahullahu taala annal mu'rabata qisman. Bahwa isim-isim apa annal mu'rabati qisman, bahwa isim-isim yang mu'rab yang afwan bukan isim, kalimah yang terkena i'rab itu ada dua. Kalimah yang terkena i'rab itu ada dua. Ahaduhuma ma yu'rabu bil harakati salafi allati hiya dhammatu wal fathatu wal kasratu wa yulhaqu biha sukun. Wa thanihima ma yu'rabu bil hurufi al arba'ati allati hiya al waw wal alif wal ya wan nun wa yulhaqu biha al hadfu. Bahwa kalimah yang terkena i'rab itu ada dua. Yang pertama yang di'irab dengan harokat yang tiga, yaitu dhamma, fatha, kasra, dan sukun di ilhaq, mulhaq kepada harokat. Karena sukun adalah hazful harokah, maka dia dimulhaq kepada al-harokah. Jenis yang kedua adalah mu'rab yang di'irab dengan empat huruf. Salah satu dari empat huruf, yakni al-waw, al-alif, al-ya, dan an-nun. Sementara hasful huruf itu ikut kepadanya, yakni hasfu al huruf imma hasfun nun atau hasfu harf hurufil illa al waw alif wa al ya. 6. Jelas ya, jadi isim-isim ataupun kalimah yang terkena i'rab ada dua, ada yang mu'rab bil harakat dan ada bil harakat di mana sukun mulhaq kepada yang harakat, dan yang kedua ada mulhaq mu'rab bi al-huruf di mana hasful huruf itu mulhaq kepada kepadanya. Baik, sebentar. Mm-hmm. Summa qala rahimahullahu ta'ala, summa akhadha fi bayaniha mubtadi'an bima yu'rabu bil harakati li'annahu al-aslu ala sabilil lafi wan nashril murattab. Kemudian siapa? Imam Ibn al-Ajram rahimahullahu ta'ala mulai menjelaskan satu persatu, dimulai dengan i'rab harakat dulu. Kenapa? Karena itu yang asal dalam pada metode apa? Al-laf wan nashr wal murattab. Ya, ini beliau sudah sebutkan al-mu'rabat bil harakat, al-mu'rabat bil huruf, itu al-laf. Setelah itu beliau nashr, dengan nashrnya apa? Murattab. Dimulai dari ar-harakat dulu, baru al-huruf. Ini sudah berlalu ya. Faqala, falladhi yu'rabu bil harakati arba'atu anwa'. Falladhi yu'rabu bil harakati arba'atu anwa'. Al-ismul mufrad, wa jam'ut taksiri, wa jam'ul mu'annathis salimi, wa jam'ul mu'annathis salimu wal fi'lul mudhari'ul ladzi lam yattasil bi akhirihi syai. Taib, apa i'rabnya? Falladhi fa alfa fa'ul fasihiyah. Walladhi ismun fa'ul fasihiyah sudah berlalu ya. Sudah berulang-ulang kali. Walladhi ismun mausulun sifatun li mausufin mahdhufin wat taqdiru fal qismul ladzi. Ini. Falladhi takdirnya fal qismul ladzi. Ya, maka al-qism di sini mubtada tapi dia mahdhuf. Ya, takdirnya qism yang mana itu difahami dari kalimat sebelumnya. Ya. Qismun yu'rabu bil harakat wa qismun yu'rabu bil huruf. Fal ladzi yani fal qismul ladzi kan begitu takdirnya. Ya, makanya kata beliau fal qismul ladzi fal qismu mubtada'un marfu'un bil dhamma tapi dia mahdhuf. Tapi dia mahdhuf. Nah, jadi alladzi dia adalah na'at. Ya. Dia adalah apa? Na'at untuk mubtada' yang mahdhuf, yaitu al-qismu. Takdirnya fal-qismu alladhi yu'rabu bil harakat. Naam. Alladhi na'atun lahu mabniun ala sukun fi mahli rafa. Yu'rabu fi'lun mudhari'un mabniun lil majhul wa huwa marfu'un bil dhammati dhahirah. Wa na'ibul fa'il dhamirun mustatirun fihi jawazan taqdiruhu huwa ya'udu 'ala alladhi. Wal jumlatu silatul mausul la mahalla laha min al-i'rab. Saya kira jelas ya. 6. Alladhi yu'rabu bil harakat. Yu'rabu ini silatul mausul la mahalla laha min al-i'rab. Bil harakat jarrun majrurun muta'alliqun bi yu'rabu. Baik. Arba'ah. I'rabnya khabaru al-qismu. Jadi takdir kalimatnya fal qismu alladhi yu'rabu bil harakat arba'atun. Yani arba'atu anwa. Maka arba khabar al-qism. Ya, al-waqi' mubtada' yang berkedudukan sebagai mubtada' tadi di awal. Wa arba'atu mudhaf wa anwa' mudhafun ilaihi majrurun. Maka yang di'rab dengan harakat ada empat. Yang pertama al-ismul mufrad. Apa i'rabnya? Al-ismu badalun min arba'ah. Wa badal marfu'i marfu'un, ini badal ba'd min kul. Sudah berlalu juga ini berulang-ulang kali. Badal ba'd min kul. Di mana badal ba'd min kul kalau disebutkan semua apa namanya? Disebutkan semua badalnya maka tidak perlu ada dhamir yang kembali kepada mubdal minhu. Tidak perlu ada dhamir yang kembali kepada mubdal minhu karena di sini empat kemudian disebutkan empat-empatnya. Kata beliau badalul wa badal marfu'i marfu'un al-mufradu na'tun lilism al-ismul mufradu na'at bagi al-ism wa na'tul marfu'i marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun dhahiratun fi akhirih wa jam'u yani jam'u taksir wa jam'u ma'thufun 'ala al-ism wal ma'thufu 'ala al-marfu'i marfu'un wa jam'u mudhaf wat taksiri mudhafun ilayhi wa huwa majrur. Isim yang ketiga wa jam'ul mu'annatsis salimu wa jam'u ma'thufun aidun 'ala al-ism wa jam'u mudhafun wal mu'annatsi mudhafun ilayhi was salimu na'tun li jama' ya na'at bagi jama' wa na'tul marfu'i marfu'un. Isim yang terakhir yang keempat kalimat terakhir yang di'rab dengan harakat adalah wal fi'lul mudhari alladzi lam yattasil bi akhiri syai'. Kata beliau wal fi'lu ma'thufun aidun 'ala al-ism wal ma'thufi 'ala al-marfu'i marfu'un al-mudhari' na'tun lil fi'l. Na'tun lil fi'l. Wa na'tul marfu'i marfu'un alladzi ismul mausulun na'tun tsani. Ini na'at yang kedua dari kata fi'l, lil fi'l. Jadi al-fi'lu al-mudhari na'at yang pertama, alladhi na'at yang kedua. Mabniun ala sukun fi mahalli rafa, li'anna ismun mabniun la yadhharu fihi i'rab. Lam harfun nafin wa jazmin wa qalb. Yattasil fi'lun mudhari majzumun bilam wa alamatu jazmihi sukun. Bi akhirihi jar majrur muta'alliqun bi yattasil. Wa akhiri mudhaf wal ha mudhafun ilayhi fi mahalli jar. Wa syai'un fa'ilul yattasil. Ya lam yattasil bi akhirihi syai'un. Dia fa'il dari yattasil. Wa huwa marfu'un bi dhammati dhahirah. Baik, ini i'rab untuk kalimat apa namanya? Empat kalimat yang di mu'rab, yang di i'rab dengan al harakat. Yani yang diinginkan oleh Ibnu Al-Jarrah rahimahullahu taala, annal qism alladhi yu'rabu bil harakati salasi was sukuni arba'atu asya. Maksudnya adalah bahwa qism ya yang di'irab dengan 3 harokat plus 1 sukun, yakni di'irab dengan 4 tanda, 3 harokat plus 1 sukun, kalimah yang di'irab dengan i'rab seperti ini arba'atu asya, ada 4 jenis kalimah. Al-awwal al-ismul mufrad. Apa itu isim mufrad? Wa taqaddama annahu, definisinya ma laisa musannan wala majmu'an wala mulhaqan bihima wala minal asma'il khamsa. Isim mufrad dalam babul i'rab adalah bukan musanna, bukan jama', bukan pula mulhaq kepada keduanya, dan bukan termasuk asmaul khamsah. Taqaddam nahwu zaidin. Wasani jamut taksir. Yang kedua adalah jamak taksir. Wa taqaddama, sudah berlalu definisinya juga jamak takdi, jamak taksir, annahu ma taghayyara fihi bina'u mufradihi. Yani ma dalla ala tsnain aw isnatain ma taghayyurin fi bina'i mufradihi. Itu definisi jamak taksir. Madalla ala tsnain aw isnatain ma'a taghayyurin aw ma'a taghyirin taghayyurin fi bina'i mufradihi. Yang menunjukkan dua, mudzakkar atau muannas, ya, mudzakkar atau muannas, namun di apa namanya? Disertai dengan perubahan dari bentuk mufradnya. Nahwu ar-rijal. Wa tsalitsu jam'ul muannatsis salimu. Wa taqaddama annahu ma jumi'a bi alif bi alifin wa ta'in mazidatain. Nahwu muslimat. Ini sudah berlalu juga bahwa mentakbir dengan al-jama' bil alif wa ta' zaidatain itu lebih aula dibandingkan takbir jam'ul muannats salim. Walaupun para ulama mengatakan takbir dengan jama' muannats salim tidak ada masalah karena ini tasmiyah min babit taglib. Min bab at-taglib. Wal hukmu 'alal aghlab. Wal hukmu 'alal aghlab. Al-ibratu bil aghlab. 6. Kita sudah sebutkan jamak muannas salim bahwa penyebutan kata al muannas di sini mimbabit taglib, ya, atau kata muannas di sini mencakup muannas bita dan muannas al maknawi, ya, baik muannas dengan ta atau muannas dengan maknawi. Misalnya Khadijah tu dengan Zainab, Zainab muannas maknawi. Dan kata muannas di sini, ya, mimbabit taglib, karena mencakup nama-nama mudzakkar, isim yang mudzakkar untuk mudzakkar, tapi diakhiri juga oleh ta, seperti misalnya Hamzah, Tolha. Ini juga jamaknya jamak muannas salim. Padahal itu nama laki-laki, maka muannas di sini mimbabit taglib. Mimbabit taglib. Yani kebanyakan jamak muannas salim, kebanyakan jamak muannas salim mufradnya adalah muannas. Wa illa ditemukan ada jamak muannas salim tapi mufradnya adalah mudzakkar. Kenapa? Karena bentuk mudzakkarnya adalah muannas ta'nis lafzi dengan ta. Kemudian as-salim juga sama. Ya, as-salim ini juga mimbabit taglib. Yani kebanyakan jamak muannas salim itu bentuk mufradnya tidak berubah. Walaupun ada beberapa, ya, ada beberapa jamak muannas salim yang mengalami perubahan, ya, mengalami perubahan, dan itu tidak mengecualikan dari hukum muannas salim. 6. Baik, ini misalnya sudah berlalu masalah bint. Bintun satu. Ya, satu putri, anak perempuan. Jamaknya adalah banat. Banat ini kata para ulama dia jamak muannas salim. Ya, kenapa dia jamak muannas salim padahal mengalami perubahan pada bentuk mufradnya? Ya, tidak ada masalah karena as-salim di sini mimbabit taglib. Kebanyakannya memang tidak ada yang berubah bentuk mufradnya, tapi ada yang berubah seperti bint menjadi banat atau ukhtun menjadi akhawat. Para ulama mengatakan akhawat jamak muannas salim. Walaupun mengalami perubahan dari bentuk mufradnya, ya, tetap dia dinamakan jamak muannas salim karena as-salim di sini mimbab at-taglib. Mimbab at-taglib. Jelas ya? Taib. Ya, karena itulah Ibnu Hisham rahimahullahu taala dan selainnya lebih memilih untuk mentakbir ma jumi'a bi alif wa ta mazidatain. Ya, tidak menamakan jamak muannas salim karena ada yang keluar dari itu. La bahasa bi. Sudah berlalu pembahasannya. Warabi'u al-fi'lul mudhari' alladzi lam yattasil bi akhiri syai'. ai la nunut tawkidi wala nunul inasi wala aliful isnain wala wawul jama' wala ya'ul mukhatabah. Kata beliau, kalimat yang keempat yang diirob dengan harokat adalah fi'il mudhari yang tidak bersambung di akhirnya sesuatu apapun. Apa itu syai'? Syai' di sini ada lima. Yang pertama, tidak boleh diakhiri oleh nun taukid. Tidak boleh diakhiri oleh nunul inas. Kemudian tidak boleh alif usnain, ya al-jama'ah, dan ya mu'annasatil mukha'atobah. Enam. Nahu yadribu. Maka dia marfu dengan harokat. Yadribu. Kapan dia marfu? Di'irob dengan harokat. Kalau selamat dari lima perkara ini akhirannya. Ya. Tidak bersambung dengan nun taukid. Tidak bersambung dengan nunul inas. Nunul inas tidak bersambung dengan apa? Alif alisnain atau waw aljama' dan ya mu'annasatil mukhatabah. Lima. Tidak boleh bersambung dengan lima ini, barulah dia di'irob dengan al-huruf. Kata beliau, fa'ini tasala bihi nunut tawqid. Apa yang terjadi kalau dia melanggar? Apa yang terjadi kalau salah satu dari lima ini ada di akhir mudore? Kata beliau, kalau mudore itu bersambung dengan nun tawqid di akhirnya, maka dia tidak lagi mu'rob, melainkan mabni. Kata beliau, buniya alal fathi. Nahu layus jananna. Iya, layus jananna. Asalnya layus janu. Itu asalnya. Afwan, layus jana asalnya. Ya. Layus janu ya marfu. Nah, asalnya layus janu. Cuman karena kemasukan nun taukid saqilah, maka dia dinasab apa mabuni alal fath. Takdirnya apa kemudian dibaca apa? Layus jananna. Maka layus jananna, yus jana fil mudore. Fi'il mudhari mabniyun 'alal fath. Kenapa? Liittishalihi binuni tawqid tsaqilah. Naam. Demikian pula wa in ittasala bihi nunul inasi buni 'ala sukun. Kalau dia bersambung dengan nunul inas, maka mudhari'nya mabni 'ala sukun. Ya. Nahwu yatarabbasna. Yatarabbasna. Nunul inas ini ya. Baik. Kita kembali dulu tadi, nun taukid. Kapan dia bersambung dengan nun taukid? Mau nun taukid sakhila ataupun nun taukid khafifah, maka mudhari'nya mabni ala al-fath. Ya, mabni ala al-fath. Tapi pasti ada fi mahal. Fi mahal apa? Tergantung amil sebelumnya. Ya. Contoh firman Allah Subhanahu wa taala apa? Kalla la illam yantahi lanasfa'an bin nasiyah. Lanasfa'an bin nasiyah. Iya. Lanasfa'an ini apa? Nun taukid khafifah. Lan asalnya lanasfa'an. Ini nun taukid khafifah. Fi'il mudhari juga apa? Mabni alal fath. Ini yang pertama. Yang kedua, kalau bersambung dengan nunul inas, yakni nun yang menunjukkan hunna. Nun yang menunjukkan hunna, maka dia mabni alas sukun. Nahwu yatarabbasna. Yatarabbasna, yatarabbas fi'ilun mudhari'un mabniun ala sukun, tapi ada mahalnya. Mabniun ala sukun litisalihi binunil inas, tapi apa? Fi mahal, harus ada mahalnya. Karena fil mudore asalnya adalah mu'rob. Kapan mudore mabni, pasti ada, tetap ada mahalnya. Tetap ada mahalnya. Fi mahali apa? Dalam hal ini misalnya ya terobosna, kalau kita sekedar mengira potongan ini, maka fi mahali rafin litajarrudihi minan nasibi wal jazim. Kalau kita sekedar mengira potongan ini ya, tidak tanpa dengan menutup pandang sebelum ayatnya. Kalimat sebelum ini. Baik. Yang ketiga, wa in ittasala bihi aliful isnain nahwu yadribani au wawul jama' nahwu yadribuna au ya al mukhatabah nahwu tadribina u'riba bil huruf kama ya'ti. Maka dia di'irob dengan huruf sebagaimana yang akan datang, yakni di'irob dengan nun. Di'irob dengan nun, apakah di bi'isbatin nun, subutun nun, atau hadfu an-nun. Baik. Summa akhwada yatakallamu fi bayani ma yu'rabu bihi kullum minal madhkurat. Faqala. Setelah itu Ibn Jarram rahimahullah mulai menyebutkan tanda i'rob untuk empat jenis kalimat ini. Untuk isim mufrad, jama' taksir, jama'ul mu'annatis salimu, dan fi'il mudhari alladhi lam yattasil bi akhir syai'. Dengan apa keempat kalimat ini di i'rab? Kata beliau rahimahullahu ta'ala, wa kulluha turfa'u bil dhammati, wa tunsabu bil fathati, wa tukhfadu bil kasrati, wa tujzamu bis sukun. Keempat-empatnya marfu' dengan dhammah. Isim mufrad, jama' taksir, mu'annatis salim, fil mudhari alladzi lam yattasil bi akhir syai', keempatnya semuanya marfu dengan dhamma, mansub dengan fathah, majrur dengan kasrah, dan makhfu majzum dengan as-sukun. Apa i'rabnya? Kata beliau, wa kulluha al waw al istinaf. Istinaf, yakni kalimat yang baru. Wa kullun mubtada'un marfu'un bil ibtida'. Wa kullu mudhafun wal ha'u mudhafun ilaihi mabniun 'ala sukun fi mahalli jarrin. Naam, ini kulluha. Mana khobar dari kullu? Ya, karena kullu di sini mubtada, mana khobarnya? Kata beliau, turfa'u fi'lun mudhari'un mabniun lil majhul wa huwa marfu'un bi dhammati wa na'ibul fa'il dhamir mustatirun fihi jawazan taqdiruhu hiya ya'udu 'alal ha' fi kulluha. Baik, ini kita akan jelaskan nanti. Li'anna dhamira ya'udu lil mudhaf ilaihi la ila kullu bi khilafi ghairiha fa inna dhamira ya'udu 'alal mudhaf la ila al mudhaf ilaihi ghaliban nahwu ghulamu zaidin yadribu fa dhamiru yadribu a'idun 'ala ghulam al mudhaf la 'ala zaid al mudhaf ilaihi. Tapi ini akan kita jelaskan. Kemudian kita kembali dulu, wa jumlah turfa'u fi mahalli raf'in khabar mubtada. Jadi kullu mubtada, aina al khabar? Khabarnya adalah jumlah fi'liyah turfa'u. Nah, di sini ada faedah tambahan siapa? Berkenaan dengan i'rab yang penting untuk kita ketahui karena sering didapati dalam kalimat. Beliau membahas mengenai i'rab kullu apa domir ya kullu kullu kullu ketika bersambung dengan domir ini kan susunannya mudaf mudafun ilaih. Kan begitu ya? Kullu misalnya kulluha kulluhu kulluhum maka kullu selalu mudaf, hum itu mudafun ilaih. Hum itu mudafun ilaih. Nah, kita sudah pernah sebutkan bahwa asalnya hukum asal pada mudaf mudafun ilaihi itu yang dimaksudkan dengan hukum adalah al mudaf. Mudafun ilaihi itu hanya mempersempit, hanya mentaksis mudaf. Tapi asalnya yang kena hukum adalah mudaf. Jelas ya? Asalnya yang kena hukum adalah mudaf. Contoh misalnya disebutkan di sini oleh beliau, gulamu zaidin yadrib. Perhatikan contohnya, gulamu zaidin yadrib. Anaknya Zaid memukul. Taib. Yadribu di sini fiil domirnya adalah apa fa'ilnya adalah domir mustatir takdiruhu jawazan takdiruhu huwa. Nah, huwa pada kata yadribu kembali kepada siapa? Kembali kepada gulam atau kembali kepada Zaid? Kaidah asalnya kembali kepada mudhof. Karena yang memukul di sini bukan si Zaid, tapi apa sih? Si gulam, dia yang memukul. Maka hukum asal ketika kita ingin menghukumi sesuatu pada susunan mudhof mudhof ilaih, maka hukum ditujukan kepada apa? Mudhof. Demikian pula ketika ada domir yang ait kepada keduanya, maka asalnya domirnya ait kepada mudhof, bukan ke mudhof ilaih. Kenapa? Karena al-maqsudu bil hukum adalah mudhof, dia yang dikenai hukum. Adapun mudhof ilaihi hanya mentaksis keumuman mudhof. Asalnya kan kalimatnya begini kan? Gulamun yadrib, ada anak memukul, kan begitu asalnya. Cuma kan anaknya umum, anak banyak, maka didatangkan Zaid untuk mentaksis keumuman gulam. Gulamu Zaidin, yakni anaknya Zaid memukul. Maka yang asalnya yang memukul, yang terkena hukum adalah apa? Adalah gulam, bukan Zaid. Itu asal pada mudaf mudafun ilaih. Sama kalau kita misalnya katakan Abdullahi Abdullahi masalan yaktubu. Iya. Atau masalan ja'a Abdullahi rakiban. Saya ulangi, ja'a Abdullahi rakiban. Ja'a fi'il madhi. Abdullahi abdu mudaf, Allahi mudafun ilaih. Baik, rakiban. Rakiban ini adalah apa? Hal. Nah, dia hal dari mana? Apakah hal dari Allah atau hal dari abdu? Tentu saja kepada abdu. Kenapa? Karena abdu yang mudhof, asalnya dia. Ya. Maka ketika ada yang kembali, yang dikembalikan kepada mudhof ilaihi, apakah berupa na'at, apakah berupa sifat, apakah berupa domir, maka selalu kembalinya kepada apa? Kembalinya kepada mudhof. Itu hukum asal. Jelas sampai sini? Nah, kata beliau, kecuali pada kata kullu atau lafat-lafat yang semisal dengannya. Kullu dia mudhof. Kemudian domir setelahnya itu mudhofun ilaihi. Namun seandainya ada sesuatu yang mau dipulangkan kepada susunan mudhof-mudhofun ilaihi kulluhu, maka dia kembalinya bukan ke kullu, melainkan ke domir. Kembali ke mudhof ilaihi, menyelisih asal. Asalnya kan kembali kepada mudhof, ke kullu. Tapi enggak. Kulluhu di sini kembalinya kepada hu, bukan kepada kullu. Kembalinya kepada mudhaf ilaihi, bukan kepada kullu. Nah, ini yang coba dijelaskan oleh Al-Kafrawi rahimahullah. Kita bacakan ulang supaya paham. Kata beliau rahimahullahu taala, mana tadi? Turfa'u. Turfa'u fi'lun mudhari' mabniun lil majhul. Ya, ini kita sudah sebutkan juga berulang kali bahwa al-aula dikatakan mabniun lima lam yusamma fa'iluhu, bukan mabniun lil majhul. Ya, mabniun lima lam yusamma fa'iluhu. Ya, bukan dikatakan mabni lil majhul karena tidak selamanya fi'il dengan bentuk seperti ini pelakunya majhul. Bisa jadi karena jelasnya kan begitu. Maka penamaan yang lebih tepat mabniun lima lam yusamma fa'iluhu. Baik, kita kembali. Wa huwa marfu'un. Turfa'u ini marfu' bi dhamma. Karena dia apa mabni lima lam yusamma fa'iluhu, maka butuh naibul fa'il tentunya. Kata beliau, mana naibul fa'ilnya? Wa naibul fa'il pada kata turfa'u adalah dhamirun mustatirun fihi jawazan taqdiruhu hiya. Perhatikan kalimat asal kalimatnya, wa kulluha turfa'u. Kita bahas turfa'u, dhamir mustatir jawazan naibul fa'il. Dia kembalinya kemana? Kata beliau, ya'udu alal ha fi kulluha. Kembalinya kepada kulluha, asal kalimatnya kan wa kulluha turfa'u. Turfa'u hiya di sini kembali kepada ha, bukan kembali kepada kullu. Jelas apa sini? Kata beliau, takdiruhu hiya ya'udu alal ha fi kulluha. Kenapa? Kenapa kembali kepada ha? Kenapa tidak kembali kepada kullu? Padahal hukum asalnya, ketika sesuatu dikembalikan kepada mudhaf mudhaf ilaihi, maka yang terkena hukum adalah mudhaf, bukan mudhaf ilaihi. Tapi kenapa di sini dikembalikan kepada ha yang merupakan mudhaf ilaihi? Kata beliau, li'anna dhamira ya'udu lil mudhafi ilaihi la ila kullu. Karena dalam kasus ini, dalam kasus kullu ketika bersambung dengan domir, kullu ketika bersambung dengan domir yang merupakan mudhaf ilaihinya, dalam kasusnya dia domir kembali kepada mudhaf ilaihi, bukan kepada kullu. Bikhilafi ghairiha, berbeda dengan yang lain, yakni berbeda dengan keumuman, di mana keumuman asalnya kembali kepada apa? Mudhaf. Karena ghairiha yakni keumuman lainnya, itu keumumannya fa inna dhamir ya'udu 'alal mudhaf la 'alal mudhaf ilaihi. Karena normalnya ya biasanya itu dhamir selalu kembali kepada mudhaf, bukan kepada mudhaf ilaihi, ghaliban biasanya. Maka ini termasuk bentuk pengecualian. Termasuk bentuk pengecualian adalah kata kullu atau misalnya ba'du. Kullu atau ba'du. Jelas ya? Kullu atau ba'du. Nah, atau labas. Tidak perlu kita bahas ya. Di sini kullu. Nah, pertanyaannya, mengapa kullu memiliki hukum yang berbeda dari keumuman? Keumuman kan domir, kalau dia kembali kepada susunan mudhaf-mudhaf ilaihi, maka dia dikembalikan kepada mudhaf, bukan kepada mudhaf ilaihi. Seperti pada kalimat di sini, nahwu gulamu zaidin yadribu. Domir huwa pada kata yadribu kembali kepada gulamu, bukan kembali kepada zaid. Karena gulamu mudhaf. Jelas ya? Karena gulamu mudhaf. Tapi kenapa di sini kembali kepada ha pada kata pada susunan kullu ha, bukan kembali kepada kul? Kenapa dikecualikan dari keumuman? Karena kata para ulama, kullu di sini didatangkan hanya untuk takkid, memperkuat keumuman. Ya, kullu ha. Maka yang dikenai hukum adalah haknya. Kullu hanya datang untuk menguatkan. Berbeda dengan kalimat gulamu zaidin, yang terkena hukum asalnya adalah gulam. Zaidin mudhafun ilaihi didatangkan hanya untuk mentaksis keumuman gulam, mempersempit keumuman apa? Keumuman gulam, yakni gulamu zaid. Maka yang terkena hukum adalah gulam. Zaid datang hanya untuk mentaksis gulam. Makanya bukan dia yang dikenai hukum. Adapun pada kata kullu ha, yang terkena hukum, yang dimaksudkan dengan hukum adalah hak. Kullu itu hanya datang untuk mempertegas hanya untuk menguatkan keumumannya. Hanya untuk menunjukkan apa? Keumumannya. Tapi yang terkena hukum adalah domir ha. Karena itulah domirnya kembali kepada ha, bukan kembali kepada kullu. Karena al-kullu di sini bukan maksudun bil hukum. Yang maksud bil hukum adalah al-ha, bukan al-kullu. Jelas sampai sini ya? Nah, ini pengecualian. Pengecualian domir kembali kepada apa? Mudhafun ilaihi, dan bukannya kembali kepada mudhaf. Nah, bukannya kembali kepada mudhaf, padahal itu yang menjadi asal. Itu menjadi asal. Baik. Kata beliau, sudah ya, ini kalimat, mulai dari kalimat wa naibul fa'il sampai apa namanya mudhaf la ala zaidin mudhaf ilaihi, ini pembahasan seputar tadi. Jadi sekali lagi, ketika ada domir ataupun naat ataupun hal ya, yang kembali berpulang kepada susunan tarkib mudhaf mudhafu ilaih, maka selalu berpulang kepada mudhaf. Domir kembali kepada mudhaf, itu na'at kepada mudhaf, itu hal kepada mudhaf, bukan kepada mudhaf ilaih. Kecuali pada beberapa keadaan yang dikecualikan, seperti dalam masalah kullu di sini. Ya, kalau ada sesuatu yang kembali kepada kullu ha, maka apa? Kembalinya kepada domir ha, bukan kembali kepada kullu. Karena yang maksud bil hukum adalah ha, bukan kullunya. Taib, qala rahimahullahu ta'ala, turfa'u bidhumma, bidhummati jarun majrurun muta'alliqun bi turfa'u, wa tunsabu fi'lun mudhari'un, ma'tufun ala turfa, wa na'ibul fa'il dhamirun mustatirun, taqdiruhu hiya aydan ala al-ha, ya'udu aydan ala al-ha fi kulluha. Sama ya? Ya, kembali tunsabu dhamir hiya juga kembali kepada dhamir ha pada kata kulluha yang merupakan mudhafun ilaihi. Taib, wa bil fathati, ya, yani tunsabu bil fatha wa tuhfadu bil kasra wa tujzamu bis sukun, kata beliau, bil fathati jarun majrur wa majrur mutaalliqun bi tunsabu, wa kadzal qawlu fi irabi wa tuhfadu bil kasra wa tujzamu bis sukun. Irabnya juga sama seperti sebelumnya, yani untuk kalimat tuhfadu bil kasrati wa tujzamu bis sukun juga irabnya sama seperti turfa'u bid dhamma wa tunsabu bil fatha. Baik. Qala rahimahullahu ta'ala, طيب ini berkenaan dengan penjelasan ya, penjelasan dari siapa? Al-Kafra'i rahimahullah. Kita lihat, yani anna al-asya' al-arba'a sabiqah wa hiya al-ismul mufrad wa jam'u at-taksir wa jam'u al-muannats salim wal fi'lul mudhari' alladhi lam yattasil bi akhri syai' turfa'u jami'an bil dhammah. Ya. Kata beliau, yang dimaksud oleh Ibnu al-Ajram bahwa keempat kalimat yang telah berlalu tadi, yaitu isim mufrad, jamak taksir, jamak muannats salim, fi'il mudhari' alladhi lam yattasil bi akhri syai', semuanya itu marfu dengan dhamma. Contoh, nahwu yadribu zaidun war rijalu wal muslimatu. Fa zaidun fa'ilun, fa'ilu yadrib war rijalu wal muslimatu ma'tufan alaihi wal jami' marfu'un bil dhamma. Jelas. Iya. Wa tunsabul madhkuratu jami'an bil fathah, dan semua yang disebutkan dari empat isim tadi semuanya mansub dengan fathah, ma ada kecuali jam'al muannatsis salima. Ini nanti akan ada pengecualian. Khusus untuk jam'al muannats salim, dia mansubnya dengan kasrah. Selain daripada itu, dari empat jenis isim tadi, empat jenis kalimah tadi, semuanya mansub dengan fathah. Kecuali jam'al muannats salim. Akan datang nanti pengecualiannya. Nahwu lan adriba zaidan war rijala. Ya, lan adriba zaidan war rijala. Adriba fil mudore, mansub dengan lan. Ya, zaidan war rijala, zaidan maf'ul bihi mansub war rijal ma'atuf. Kata beliau, wa i'rabuhu lan harfu nafin wa nasbin wa istiqbal. Akan datang nanti insyaallah penjelasan mengenai makna istiqbal di pembahasan nawasib al-mudhari'. Wa adriba fi'lun mudhari'un mansubun bilan wa alamatu nasbihi al-fathah wa fa'iluhu mustatirun wujuban taqdiruhu ana. Ya, adribu ana. Jadi zaidan maf'ulun bihi mansub war rijala ma'dhufun 'alaihi mansubun bil fathah. Ya. Kemudian watujaru kulluha bil kasrah. Keempat isim tadi atau keempat kalimat tadi, isim mufrad, jamak taksir, muannats salim, fi'il mudhari', semuanya majrur dengan kasrah. Ya, tentunya apa? Tentunya dari awal sudah dikecualikan fi'il mudhari', karena fi'il mudhari' tidak boleh majrur. Tidak fi'il itu tidak majrur. Dia justru majzum. Maka dari awal sudah dikecualikan apa? Fi'il mudhari'. Berarti tinggal tiga. Isim mufrad, jamak taksir, muannats salim. Tiga-tiganya semuanya dijer dengan kasrah, ma ada alism alladzi la yansarif, kecuali isim alladzi la yansarif yang sudah berlalu pembahasannya. Nahmu marartu bi zaidin war rijali wal muslimati. Marartu bi zaidin war rijali wal muslimati. Wa irabuhu marartu fi'lun wa fa'il bi zaidin jarun majrurun bil kasra muta'alliqun bi marartu war rijali wal muslimati ma'tufani 'ala zaid majrurani bil kasra wal fi'lul mudhari'u yujzamu. Nah, titik sampai sini ya. Majruroni bil kasrah. Titik sampai sini. Selesai. Kemudian yang terakhir, wal fi'lul mudhari'u yujzamu bis sukun ma lam yakun mu'tallal akhiri. Dan fi'il mudhari' dia majzum dengan sukun selama dia bukan mu'tal akhir. Karena kalau mutalakhir akan datang mahdzuf. Ya. Nahu lam adrib Zaidan. Ya, wa irabuhu lam harfu nafin wa jazmin wa qalb. Adrib fi'lun mudhari'un majzumun bilam wa alamatu jazmihi as-sukun wal fa'ilu mustatirun fihi wujuban taqdiruhu ana. Wa Zaidan maf'ulun bihi mansubun bil fathah. Sudah ya? Baik. Summa qala rahimahullah wa qad alimta anna kulluha laysat min babil hukmi ala jami'il madhkurat illa fi halati rafa' faqat wa fi ghairi rafa'i min babil hukmi al ba'd fa liha wa lihada qala wa kharaja an dhalika. Nah, kalimat di awal kata beliau wa kulluha turfa'u bil dhamma wa tunsabu bil fatha wa tukhfadu bil kasra wa tujzamu bis sukun. Kulluha, kull kan menunjukkan umum. Kata beliau rahimahullah, setelah menyebutkan dalam keadaan nasab tadi ada pengecualian, ya, ya ada pengecualian pada keadaan nasab, yakni semuanya dinasab dengan fathah kecuali apa, ya, kecuali jamak muannas salim. Kemudian pada jar juga semuanya dijar dengan kasrah kecuali alismul ladzi la yansarif. Maka untuk nasab dan jar ada pengecualian. Karena itulah kata beliau, wa qad alimta, kamu sudah tahu dari pengecualian yang sudah saya isyaratkan tadi, kamu sudah tahu bahwa kalimat kulluha, kata kul di situ, laysat min babil hukmi ala jami'il madhkurat. Bukan menjelaskan hukum untuk semua yang tersebut, yakni empat jenis kalimat tadi. Illa fi halati rafa, kecuali pada keadaan rafa saja. Karena dalam keadaan rafa tidak ada pengecualian. Dalam keadaan rafa, ism mufrad, jamak taksir, muannas salim fil mudhari, marfu dengan dhamma, tanpa ada pengecualian. Ya, maka kullu dimaknakan semuanya itu hanya pada keadaan rafa. Ya. Sementara pada keadaan nasab ada pengecualian muannas salim. Dalam keadaan jar ada pengecualian apa? Pengecualian jamak pengecualian mamnu min sharf. Dan pada jazm ada pengecualian fil mudhari mu'tal akhir. Ada pengecualian fi'il mudhari mutala akhir. Karena itulah kata beliau, wa fi ghairi rafa, pada selain kondisi rafa, yakni nasab, jar dan jazm, itu min babil hukmi alal ba'd. Kata kullu di situ menunjukkan hukum pada sebagian, bukan hukum atas seluruhnya. Nah, wali hadza qal, karena itulah setelah itu beliau menyebutkan pengecualiannya, wa kharaja an dzalika salah satu asya. Baik. Saya kira cukup dulu sampai di sini. Istisna pengecualiannya kita akan jelaskan pada pertemuan pekan depan biidznillahi taala. Naam. Naktabi hadzal qadar wal ilmu indallah. Nasallallahu taala yu'allimana mimma yanfa'una wa ayyanfa'ana bima 'allamana innahu waliyudzalika wal qadir walih. Baik, ada pertanyaan? Baik, Allahumma amin. Jazakallahu khairan atas doanya. Insyaallah taala mudah-mudahan diberikan kemudahan untuk kita bisa khatamkan kitab ini. Naam. Dan sebelumnya untuk syarah Tuhfatus Saniyah syarah Ajurumiyah yang kedua, yaitu Tuhfatus Saniyah, jadwalnya insyaallah setiap hari Sabtu jam 4:30 sore ya waktu Indonesia Tengah, setiap hari Sabtu jam 4:30 ya 4:30 sore ya 4:15 ya 4:15 waktu Indonesia Tengah setelah sholat asar. Nah, taib naktafi subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.